Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allahu azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang lurus, yang baik. Apabila kalian bertakwa dan berkata dengan perkataan yang baik, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan kalian. Yuslih lakum a'malakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Wa yakfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Jadi ayat ini yang sering kita dengar memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah sekuat kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, dan meninggalkan segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga diperintahkan dalam ayat ini untuk berkata dengan perkataan yang baik. Berkata dengan perkataan yang baik itu termasuk takwa. Ya. Berkata dengan perkataan yang baik adalah termasuk takwa. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah untuk berkata dengan perkataan yang baik tersendiri setelah perintah untuk bertakwa. Hal ini menunjukkan bahwasanya berkata dengan perkataan yang baik itu sangat penting. Menjaga lisan itu sangat sangat penting. Makanya diulang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Menunjukkan bahwasanya berkata dengan perkataan yang baik dan menjaga perkataan itu adalah satu perkara yang sangat penting dan salah satu tanda utama orang yang bertakwa. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh lisan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasan nar al farj wal lisan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, ya, ada perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, apa itu? Al farju wal lisan, kemaluan dan lisan. Makanya perintah untuk menjaga lisan itu luar biasa. Dan menjaga lisan itu salah satu tanda utama orang yang bertakwa dan tanda utama orang yang beriman. Dan dia adalah tanda utama penduduk surga atau calon penduduk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhamina li ma baina fakhidaihi wa ma baina lihyaihi dhamintu lahul jannah." Man dhamina li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahu al jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untuk menahan kejahatan barang yang ada di antara dua rahangnya. Rahang atas, rahang bawah. Barang siapa yang bisa menjamin, memberikan jaminan padaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa menjaga dari kejahatan barang yang ada di antara dua rahangnya, rahang atas, rahang bawah, apa itu? Lidah, lisan. Wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang ada di antara dua pahanya. Apa itu? Kemaluan. Jadi orang yang bisa menjamin, memberikan jaminan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menahan bahaya lisan dan menahan bahaya kemaluan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dhamintu lahul jannah." Maka aku akan jamin baginya surga. Ini menunjukkan bahwasanya lisan adalah satu hal yang sangat sangat penting, dan dia ciri utama orang yang beriman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena orang yang beriman kepada hari akhir pasti akan berusaha melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara baik. Jadi hanya ada pilihan satu, berbicara baik atau diam. Inilah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam membawakan tiga ayat ini biasanya berturut-turut dalam khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Maka seorang yang bertakwa, ciri utamanya itu adalah senantiasa menjaga lisannya, tidak berkata kecuali yang baik. Ya. Entah itu untuk min dzikrin wa qiraatil Qur'an, zikir, baca Qur'an, perkataan-perkataan yang bermanfaat, kalimat-kalimat thayyibah yang bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya, tidak menyakiti hati saudaranya, tidak menggunjing, tidak ghibah, tidak mengadu domba, melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar, dan seterusnya, perkataan yang baik, maka Allah akan memperbaiki amalannya. Ini orang yang menjaga lisannya, Allah akan perbaiki amalan dia, akan dibimbing oleh Allah untuk mudah dalam melakukan kebaikan. Demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin di Masjid Al Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah, dan juga kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mbah-mbah, mas-mas, ya, para pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa Yufid TV. Kita masih pada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada atau bersama hadis ke-11. Yaitu hadis dari Abil Abbas, Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala katabal hasanat wassayiat. Allah telah menuliskan segala macam kebaikan dan segala macam keburukan. Ini sudah kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, ya, di antaranya adalah dicatat dan ditulisnya seluruh kebaikan dan keburukan dengan dua macam catatan, ya, catatan di Lauhil Mahfudz dan catatan yang ada di buku catatan amal di tangan para malaikat. Kemudian yang kedua, adanya malaikat pencatat amalan. Dan ini termasuk bentuk keimanan secara rinci kepada malaikat, di mana secara umum kita beriman bahwasanya Allah memiliki makhluk yang bernama malaikat dan jumlah mereka sangat banyak dan mereka mendapatkan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan ditugasinya malaikat itu adalah semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Li anna 'idhamal makhluqi yadullu 'ala 'idhamil khaliqi. Karena kebesaran makhluk itu justru menunjukkan betapa agungnya Sang Pencipta. Ketika kita sudah mengenal ada malaikat pencatat amalan atau malaikat yang bernama Jibril, ya, atau malaikat yang bernama Mikail, ya, atau Malakul Maut, di mana malaikat-malaikat itu adalah makhluk yang besar yang memiliki sayap-sayap, ya, semakin banyak sayap yang dimilikinya menunjukkan semakin tinggi kedudukan malaikat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam memiliki 600 pasang sayap. Ya. Dan ini Jibril adalah malaikat yang termasuk malaikat yang paling mulia. Ya, dan dia adalah malaikat yang mulia, yang paling mulia dan paling besar. Dan ini semua kebesaran makhluk-makhluk Allah ini menunjukkan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini karena seringnya cuma mblekutek di bumi Purbalingga, ya. Mblekutek niku napa? Apa itu? Wis muter-muter ning Purbalingga. Jadi muter-muter, ya, celekuteke cuma di apa? Di Purbalingga. Jadi seakan-akan dunia itu ya seluas Purbalingga. Mungkin bagi yang sudah pernah naik pesawat terbang akan semakin melihat betapa kecilnya Anda. Pas pesawat terbang itu terbang di atas apa? Lautan. Atau terbang di atas hamparan hutan dan pegunungan. Sekiranya Anda satu orang itu jatuh di tengah itu, kira-kira ketemu enggak, ya? Ora keton, ya, tidak kelihatan sama sekali. Itu baru yang di hadapan kita, ya. Maka ciptaan Allah yang sedemikian besarnya itu menunjukkan pencipta yang sangat sangat agung. Adanya malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan berarti menunjukkan kelemahan Allah. Justru adanya malaikat-malaikat itu menunjukkan betapa agungnya Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala, ini satu kaidah yang harus kita fahami bersama. Dan saya yakin sudah panjenengan pelajari di pelajaran apa? Tafsir. Yaitu tafsir surat Al-Ikhlas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Apa artinya? Artinya adalah alladzi yasmudu ilaihi jami'ul makhluqat fi qada'i hawaijihim wa hum yahtajuna ilaihi wa huwa la yahtaju ilaihim. Siapa yang bisa ngulangi? Allah itu tempat bergantung semua makhluk dalam menunaikan segala kebutuhan mereka. Mereka butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada mereka. Ini kaidah. Makhluk apapun, segede apapun, seagung apapun, dan ini pernah saya sampaikan ya kemarin ketika kita membahas masalah apa? Arasy. Itu makhluk Allah yang paling besar. Allah tidak butuh kepada arasy, tidak butuh kepada malaikat, tidak butuh kepada bumi, tidak butuh kepada langit, tidak butuh kepada kita. Tapi justru kitalah yang butuh kepada Allah. Allah ciptakan kita agar kita ini butuh kepada Allah. Allah enggak butuh. Seandainya kita semua hancur pun, kekuasaan Allah tidak akan berkurang. Dan tidak akan bertambah karena sudah sangat sempurna. Makanya adanya malaikat itu bukan menunjukkan, ini anu ya, butuh malaikat ya. Justru adanya malaikat itu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Coba bayangkan. Malaikat itu besar. Tapi jenengan ora weruh. Kita ini enggak lihat. Padahal malaikat itu apa? Besar. Belegernya malaikat itu. Kalau kita melihat mungkin kita takut. Karena Rasulullah SAW pernah kedatangan Jibril dalam bentuk aslinya, ketika itu sayapnya malaikat Jibril menutupi ufuk barat dan timur. Saking besarnya. Demikian juga pernah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam malaikat pemikul arsy. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara telinga dan pundaknya jaraknya 500 tahun perjalanan dengan unta. Pernah saya anjurkan kepada bapak-bapak, nyewa unta ya, silakan dinaiki 500 tahun ya, durung nganti setahun wis innalillahi wa inna ilaihi. Ini 500 tahun perjalanan dengan unta. Itu jarak antara telinga dan pundak. Masya Allah. Betapa besarnya malaikat. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah. Ini mau sombong makhluk. Sombong sekali makhluk. Ya, terkadang dia merasa kalau sudah punya harta, dialah orang yang paling berkuasa. Kalau sudah punya kekuasaan, dialah orang yang paling berkuasa. Kalau sudah mempunyai wilayah yang luas, dia merasa dirinya yang paling hebat. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling agung. Yang bisa saja membalikkan kedudukan kita dari kaya tiba-tiba apa? Miskin. Dari sehat wal ngafiat tiba-tiba apa? Stroke. Dari lemu ginuk-ginuk setengah tua tur lemu ginuk-ginuk setulegi. Menjadi apa? Setupaing. Menjadi kurus. Subhanallah. Makanya ini semua ciptaan Allah justru untuk menggambarkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang selanjutnya, kemarin Allah tidak lupa apa yang kita kerjakan. Allah catat semuanya. Semuanya Allah catat. Dan nanti semuanya akan diinterogasikan. dipertanyakan. Sampai pun semua nikmat yang kita rasakan ditanya oleh Allah. Dan ini sudah kita pelajari dalam tafsir surat Al-Ma'un. Ya kan? Al-Hakum atau Al-Ma'un? Al-Ma'un ya. Thumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Itu surat Al-Hakum. Al-Hakumut ya. Al-Hakumut takathur. At-takathur. Sungguh benar-benar kalian itu akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Kalau orang lagi sedih-sedih, dibacakan ayat itu mungkin ya rasanya apa? Biasa atau nyes gitu juga. Tapi ini ayat ini pernah dibacakan kepada sebagian sahabat tatkala sahabat itu sedang enak-enak makan. Umar bin Khattab sama Abu Bakar kalau enggak salah, ya, mereka keluar berdua dalam rangka mencari makan. Kelaparan. Ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dalam rangka kelaparan. Mampir ke tempat seorang sahabat, dijamu, sembelihkan kambing, ambilkan kurma, perahkan susu, lagi enak-enak makan begitu, langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi demi Allah, la tus'alunna." Kalian akan ditanya ini. Apa yang kalian rasakan ini? Rasanya seret mboten niku. Jadi lagi ya, nanti laporan ya, bayarnya berapa? Ujare gratis. Ujare itu nek bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Dia kira ya, Mas Bobo ya. Ujare itu dia kira. Dia kira semuanya gratis. Enggak, semuanya ada laporannya. Ditanya. Dulu kamu ya, punya rumah toh? Dulu kamu punya kendaraan toh? Dulu kamu begini toh? Dulu itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal. Allah tidak akan lupa. Segala bentuk kenikmatan yang diberikan kepada hambanya, Allah tidak lupa. Dan segala bentuk kejahatan yang dilakukan hambanya, Allah tidak lupa. Dan segala bentuk kebaikan, sedikit apapun kebaikan itu, Allah juga tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa. Kemudian yang keempat, dan mudah-mudahan hari ini akan selesai, empat dan lima. Yang keempat dan kelima, kemarin keempat adalah masalah pelipat gandaan pahala. Dalam hadis ini diterangkan bahwasanya pahala itu dilipat gandakan. Barang siapa yang beramal kebaikan, maka dia akan dibalas dengan 10 semisalnya sampai 700 kali sampai ditingkatkan terserah kehendak Allah. Kata ulama ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa pelipat gandaan ini berdasarkan besar kecilnya dua perkara. Besar kecilnya dua perkara. Apa itu dua perkara? Ikhlas dan ittiba. Semakin besar keikhlasan seseorang dan semakin besar ittiba. Ittiba itu apa? Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manut Kanjeng Nabi. Semakin seorang itu ikhlas dan semakin seorang itu manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurut, maka semakin besar pahalanya. Meskipun terkadang apa? Amalannya kecil. Kemarin kita contohkan tentang besarnya ikhlas bisa mengangkat sebuah amalan menjadi sedemikian besarnya. Dua amalan kalau tidak salah kemarin kita contohkan. Yang pertama apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ada orang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa akibatnya? hasilnya apa? Masuk ke dalam surga. Karena keikhlasannya sangat besar. Kita belum tentu melakukan seperti itu dapat surga. Belum tentu. Atau belum tentu dapat surga setingkat surga yang didapatkan orang itu. Kenapa? Tergantung pada keikhlasannya. Amalannya sama. Yang kedua, seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Ya, sampai dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal menurut ulama, yang namanya dosa besar, zina itu kan dosa besar. Tidak akan diampuni oleh Allah hanya dengan amal-amal soleh yang biasa dikerjakan. Tidak. Tapi diampuni dengan taubat. Kalau dia sudah bertaubat, meninggalkan, menyesali, bertekad tidak mengulangi. Dan kata para ulama, ya, ditambah lagi dengan menambah amal soleh. Jadi orang itu dengan apa dulu dia berbuat dosa, maka dengan itu pula dia berbuat apa? Amal soleh. Misalnya dulu suka ngelirik perkara yang haram, maka berarti dia pun menggunakan matanya untuk ngelirik perkara yang halal. Bukan berarti kalau maca Quran itu ngelirik gini. Ya enggak. Maksudnya ngelirik itu ngeliat. Melihat perkara yang haram. Sekarang baca Quran. Atau menyaksikan perkara-perkara yang menimbulkan tambahnya keimanan. Kalau dulu tangan ini mungkin digunakan untuk memegang perkara-perkara yang haram, maka sekarang digunakan untuk melakukan perkara yang bernilai ibadah. Apa itu? Sedekah. Apa itu? Pegang mushaf, baca. Apa itu? Berwudu. Apalagi? Sujud. Apalagi? Rukuk. Rukuk dan sujud kan ada tangan. Sholat. Ini meletakkan tangan begini, ini sudah ada pahalanya sendiri. Bisa menghapus dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan ini oleh tangan. Jadi jangan Allahu Akbar. Setiap seorang mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu dalam meletakkan tangan begini, entah itu dalam mengangkat tangan, entah itu meletakkan tangan di lutut, entah itu meletakkan tangan di lantai, atau berisyarat dengan jari, semua ini mengandung ampunan dosa. Jadi ojo jopo yang arane ya. Jodumeh. Jangan dikira main-main ini. Ustaz, termasuk jenggot. Iya. Selembar jenggot yang Anda pelihara ada pahalanya loh. Ngerontok ke dosa. Masya Allah. Kalau saya nutup aurat, iya. Satu aurat yang Anda tutup ngerontokaken dosa. Masya Allah. Kok enggak kerasa Ustaz? Dosa itu enggak kerasa. Kalau dosa itu kerasa, nah Masya Allah, bubar kabeh pengajian ini. Kalau orang bikin dosa langsung wudunen, cononen, bisulen, betapa banyak orang yang akan menjauh dari saudaranya. Jadi begitu, setiap apa yang kita kerjakan ini akan bernilai ampunan dosa. Kecuali dosa besar. Kecuali dosa besar. Dia tidak cukup dengan amal soleh. Harus taubat. Nah ini wanita pelacur. Dia melakukan dosa besar. Zina itu dosanya luar biasa besarnya. Sampai kalau dalam Islam. Hukuman pezina itu sampai disuruh ditonton. Saking besarnya. Akan tapi Allah Maha Pengampun. Ketika seorang bertaubat, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelacur belum pernah dia bertaubat dalam kisah itu. Tapi dia memberi seekor anjing minuman. minumannya pun bukan yang minuman kelas tinggi. Sumur, air sumur, masya Allah. Kek wadahnya ya sepatu sing mambu. Sepatu dia, terompah dia digunakan untuk air minum, masya Allah. Tapi karena keikhlasannya tinggi sampai dosanya diampuni oleh Allah dan jadilah dia penduduk surga. Itu keikhlasan. Maka Abdullah, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan, dan ini sering saya singgung di awal, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyah. Betapa besar amalan yang kelihatannya kecil, betapa banyak amalan yang kelihatannya kecil di pandangan manusia, dia akan menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar di pandangan manusia menjadi kecil nilainya di sisi Allah gara-gara apa? Niat. Gara-gara niatnya. Dan ini contohnya banyak, di antaranya adalah tiga orang yang dimasukkan neraka padahal dia berjihad, padahal dia belajar dan mengajarkan ilmu dan membaca Quran dan mengajarkannya, padahal dia dermawan. Ini amalan-amalan yang luar biasa. Apalagi kalau seorang tiga-tiganya, masya Allah. Ya mujahid, ya dermawan, ya pinter ngajar ngaji. Wah, itu luar biasa sudah. Seperti Abdullah bin Mubarak ini, Abdullah bin Mubarak yang tadi barusan saya nukil perkataannya, dia itu terkenal sebagai mujahid. Dia terkenal sebagai alim ulama dan dia terkenal sebagai ulama yang sangat dermawan. Terkadang dia itu mengajak beberapa temannya naik haji, seluruh biaya haji dia yang nanggung. Mulai dari berangkat sampai pulang tidak boleh ada yang keluarkan biaya. Dia sendiri. Itu Abdullah bin Mubarak. Ya. Subhanallah, itu dermawan sekali. Nah, kalau tiga-tiganya tergabung ini luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, ini ikhlas. Kalau ittiba Ustaz, apa benar bisa meningkatkan nilai amalan di hadapan Allah? Iya. Contohnya gampang. Orang yang tahu bagaimana cara berwudu sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya akan berbeda dengan orang yang wudunya asal-asalan. Satu, itu berwudu. Bagaimana Ustaz bedanya? Ya, itu pelajari dalam masalah wudu. Dua, misalnya, misal contoh nomor dua, orang yang tahu tentang tata cara mandi junub. Tentunya pahala yang didapatkan ketika dia mempraktekkan mandi junub sesuai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam beda dengan orang yang mandi junub asal klebes. Pokoke teles kabeh. Makanya dikatakan mandi basah. Sampai seorang itu asalkan niat, dia mengalami jenabah, mengalami junub, niat untuk mengangkat hadas besar, kemudian nyemplung di kali mana? Kelawing. Kemudian disertai kumur-kumur dan istinsak, mentas sah wudunya. Apa? Mandinya. Tapi tentunya pahalanya beda dengan orang yang memulai mandinya misalnya dengan mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Atau bahkan mungkin sebelum itu masuk kamar mandi dengan kaki kirinya. Kemudian dia mencuci kemaluannya terlebih dahulu, kemudian berwudu, kemudian memulai mencuci kepalanya, menggosok-gosok kepala. Terus seperti itu pahalanya beda dengan sing adus meng asal klebes. Orang yang puasa dan mengisi puasanya dengan amalan-amalan kebaikan, tentunya beda dengan orang yang puasa sekedar menahan apa? Lapar sama haus tok, beda. Jadi semakin dia mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin pahalanya akan semakin apa? Meningkat. Orang sholat dalam mengangkat tangan misalnya, beda antara orang yang mengangkat tangan dalam takbir mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hasilnya akan beda dengan orang yang mengangkat tangan asal ngangkat. Meletakkan tangan sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hasilnya akan beda dengan orang sing asal ndelehke. Sekedar apa? Meletakkan. Orang yang bacaannya semakin banyak, bermacam-macam, tentunya akan beda dengan orang yang bacaannya apa? Kui-kui wae. Ya. Termasuk suratan, ya. Suratane isine mung kulhu sama kul a'udzu birabbin nas. Ya, sekali-kali ganti yang lainnya. Jadi begitu. Subhanallah. Jadi semakin tinggi seseorang itu dalam mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya akan semakin meningkat. Ustaz, kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya, supaya bisa ikhlas dan ittiba, satu, untuk semakin bisa ikhlas, harus semakin mengenal Allah. Orang untuk semakin bisa ikhlas, harus apa? Semakin mengenal Allah. Sekarang saya gambarkan begini. Ada satu perusahaan besar. Dengan kerja di situ, gajinya tercukupi. Karena yakin, semuanya perusahaan itu akan berasnya dijamin, kemudian apa? Dikasih rumah, kasih mobil pribadi, serbannya juga banyak, ya kan? Kemudian motor pribadi, kemudian semua dipenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya. Kira-kira masih ngelirik ke perusahaan lain atau enggak? Enggak. Gajinya sudah banyak sekali, sudah turah-turah. Ngutuk mobilnya sewulan turah. Masya Allah. Ini perusahaan yang memenuhi kebutuhan seseorang, seakan-akan ini perusahaan yang sudah sangat sempurna. Maka dia gak akan ngelirik ke perusahaan lain. Dan Allah maha tinggi dari segala macam bentuk permisalan. Walillahil mathalul a'la. Allah maha sempurna. Semakin orang itu kenal kesempurnaan Allah, dia gak akan lagi ngelirik pada yang lain. Dia hanya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan perhatian dari Allah. Celaan yang paling menakutkan apabila dicela oleh Allah. Pujian yang paling menyenangkan apabila dipuji oleh Allah. Maka ketika dia sholat betul-betul karena Allah, ada orang ngomong apapun, ngeciwis, membicarakan tentang dia, biarkan saja. Karena yang dicari hanya siapa? Allah. Semakin orang itu kenal kepada Allah, semakin ikhlas. Adapun ittiba, bagaimana supaya orang bisa ittiba? Semakin mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, carane ngaji. Baca Quran, dikaji, baca hadis, dikaji, sehingga tahu ilmu. Karena sumber ilmu itu ya dua. Qala Allah wa qala ar-rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Adapun satu faedah masih tersisa sebetulnya, tapi sudah sering saya singgung, bisa nanti saya ulangi di pekan yang akan datang apabila Allah memberikan kesempatan pada kita semuanya. Atau kalau tidak, kita masuk kepada hadis yang terakhir di bab ikhlas, suatu hadis yang sangat sangat panjang. Nanti kita lihat situasi dan kondisi insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.